wajahmu jadi impian. Kini kau pergi tanpa kata, ku menunggu penuh setia. Namun ku takkan putus asa menunggu padamu hingga kini aku kecewa. Harapan akan bersua menunggu tindakan berjumpa. Kau pergi tanpa kata.